بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال المؤلف فالماء القليل ينجس بملاقة النجاسة المؤثرة بملاقات النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي رواية نجسا فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى kita masih di sekarang masih di pembahasan al-ma'un najis dan kita ulangi sedikit supaya lebih memahami kembali dalam al-ma'un najis di sini antum akan melihat ada pemetaan pengetahuan bahwasanya air itu terbagi menjadi dua di sini yaitu qalil dan kathir. Ada batasannya dalam mazhab. Qalil dan kathir dua-duanya ada batasannya dalam mazhab dan qalil atau kathir itu akan mempengaruhi nanti bagaimana kita menyikapi tentang suatu air yang terkena atau tercampur dengan najis atau masuk benda najis ke dalamnya. Tapi kita mulai dari fal ma'ul qalilu yanjusu bi mulaqatin najasatil mu'athirati sawa'un taghayyara am la. Yanjusu al ma'ul qalil, air yang qalil, yanjusu bi mulaqatin najasah al mu'athirah. Yanjus artinya menjadi najis. Bi dengan artinya dengan sebab mulaqat yaitu bertemu, liqa bertemu, dengan sebab bertemu dengan najasah yang mu'athirah, bertemu dengan benda najis yang mu'athirah. Ini takbirnya dakik yaitu pengungkapannya ini detail. Najasa tersebut harus sifatnya mu'athirah, maksudnya ada potensi untuk membekas, berefek. Kalau najasa yang tidak berpotensi untuk membekas, maka tidak najis air yang qalil tersebut. Jadi berarti air qalil dalam mazhab itu menjadi najis hanya dengan sebab bertemu dengan benda najis yang berpotensi untuk berpengaruh najisnya. Itu fahami baik-baik. Sawa'un taghayyara am la, sama saja baik air itu berubah atau tidak berubah. Walaupun tidak berubah, kalau misalnya ada sebuah ember, ya, ada sebuah ember, kemudian ada air suci dan menyucikan dalamnya, kemudian ada kotoran kucing masuk gitu aja, satu butir gitu, masuk gitu aja. Nah, kotoran kucing mu'athir enggak? Mu'athir. Ini yang bukan yang udah kering. Kalau udah kering, insya Allah khair mu'athir. Ya kan? Tapi yang masih basah nih. Ya. Bayangin aja lah, bayangin. Bayangin dengan ketakwaan ya. Kemasukan lah. Kemasukan. Dan kita tahu bahwa saya batasannya itu mulaqat an-najasah al-mu'athirah. Mulaqat itu beda dengan mukhalathah. Udah pernah kita pelajari mukhalathah dan mumazajah dan apalagi yang ketiga? Astagfirullah. Yang ketiga apa yang dia? Tadi waktu itu kita udah belajar tentang mukhalathah juga mumazajah dan satu lagi apa? Mujawarah. Kita punya istilah mukhalatah dan mumazajah itu sama, yaitu yang merembes benar-benar ya. Masih ingat? Kemudian ada juga yang ketiga tadi apa? Mujawarah. Mujawarah itu seperti minyak. Dia enggak berunsurnya itu enggak melebur di dalam air. Kemudian ada sekarang mulaqat. Mulaqat itu sekadar bertemu. Sekadar bertemu. Bertemu di sini bisa begini. Antum di tangan antum ada kotoran kucing. Kemudian ada ember. Ini ada kotoran kucing. Antum gini aja, set. Celupin, ini lagi. Ah, ini kan kepegang. Antum pegang, celupin. Ambil lagi kotorannya. Ini namanya mulaqat. Ini enggak kegambar enggak? Kegambar. Jadi mulaqat itu walaupun cuma gini doang, masukin kayak teh celup gitu, set gitu. Nah, ini mulaqat namanya. Yaitu liqa, ada pertemuan aja. Nah, sekadar pertemuan itu, kalau air di bawah 2 kullah kayak gini, ini di gelas ini air di bawah 2 kullah ini kan jauh banget. 1 kilo aja enggak nyampe. Ya. Antum masukin katrol kecing gitu kan. Ya. Terus antum minin lagi. Dia enggak berubah. Walaupun perasaan kita berubah, tapi dia enggak berubah. Enggak ada perubahan. Bukan air teh, air suci yang menjijikan ya. Atau boleh air teh lah. Air teh ini. Jadi dia enggak berubah. Tetap aja warna kuning apa merah begini. Dia la tataghayyar, la yataghayyar. Tapi karena terjadinya mulaqat an-najasah dan najasah tersebut mu'athirah, maka dihukumnya apa? Najis. Alhamdulillah. Makanya untuk melawan bayang itu minumin sekalian. Untuk melawannya gitu. Janganlah. Mulaqah. Tapi kalau misalnya kita diamin jadi mujawarah gitu. Itu ya tergantung. Kalau misalnya iya bisa mujawarah. Tapi jadinya nanti enggak mujawarah, jadinya bisa mumazajah dia. Karena kan larut. Bisa larut. Iya tadi larut itu ya. Mumazajah itu larut. Iya. Iya enggak? Kalau misalnya kotoran kucing masukin ke air, jadinya bukan mujawarah semata, tapi bisa jadi mumazajah. Karena dia sifatnya melarut di air nantinya. Kalau itu udah jelas itu. Orang mulaqat aja walaupun enggak berubah aja udah najis, apalagi sampai mumazajah. Itu malah jadi najis banget ya. Kama atlaqahu syaikh, sebagaimana yang telah dimutlakkan, yaitu dijadikan umum oleh syaikh dalam kalimat wa ma'un halat fihi najasah wa huwa duna qullatain aw kana qullataini fataghayyar, fataghayyar itu najis. Lima fuhumi qawlihi ta'ala, lam di sini lam muta'lil, yaitu menunjukkan ta'lil atau dalil. Dengan dalil mafhumnya qawlihi ta'ala, qawli sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini artinya ma yufhamu min, gitu kan? Mafhum maknanya ma yufhamu min. Bisa berarti maknanya kama atlaqu syaikh lima yufhamu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan apa yang terfahami, ya, terfahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini mafhum mutlak, ya, maknanya mafhum mukhalafah bisa, atau mafhum muwafaqah. Coba perhatikan hadisnya. Idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khubath. Khubath di sini dan riwayatain najas. Maknanya sama. Idza artinya apa? Jika, apabila. Balagha al-ma'u qullatain. Al-ma' fa'ilnya air. Balagha mencapai qullatain. Dua qullah. Sekitar 204 kilogram. Jika air sudah mencapai itu, lam yahmil al-khubath, tidak mengandung najis khubath. Kenapa? Karena air di atas dukhulah air banyak. Ini batasan air banyak nih. Air banyak batasnya apa? Dukhulah dalam madhab. Air banyak itu akan membela dirinya sendiri dan akan menghancurkan najis itu, gitu loh. Normally kayak gitu. Makanya disebut tidak membawa khabas. Nah, itu mantuknya. Dan kemudian mafhum dari hadis ini, itu apa yang terpahami dari hadis ini adalah kalau air di atas dua qullah itu tidak akan mengandung najis, maka sebaliknya kalau air di bawah dua qullah maka berpotensi mengandung najis. Maksudnya kalau sedikit kena najis, dah jadi najis. Faham di sini? Itu namanya mafhum. Mafhum dari hadis ini. Mafhum dari hadis ini. Oke? Okay? Jadi dalilnya ini, dalilnya ada. Dan dalil ini terdapat di Bulughul Maram. Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath, dalam Bulughul Maram kalau dicari. Oke? Okay? Jadi mereka berdalil. Ya, ini dalil. Fadalla al-hadithu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullatayn yata'atharu bin najasah. Fadalla al-hadith. Hadis ini menunjukkan dengan apa? Dengan mafhum hadis ini. Bimafhumihi, ha di sini dhamir kembali ke ala hadis. Hadis ini dengan mafhumnya hadis ini, yaitu dengan apa yang kita pahami darinya, menunjukkan bahwasanya idza kana, kalau misalnya duna qullatain, apa arti duna di sini? Kurang dari atau di bawah qullatain, di bawah dua qullah, air di bawah dua qullah itu bisa ya ta'asar. Apa artinya? Berpengaruh, terpengaruh, bisa terpengaruh dengan adanya najasa. Itu air di bawah dua qullah ini antum mencelupin najis, itu ya ta'asar. Ya ta'asar dia. Karena apa? Sedikit airnya. Andai kau mencelup banyak melaut, atau masukin satu batang kotoran kucing, yang namanya batang kan, maka ya layak tak asar. Walaupun secara asas memang kotoran kucing itu najasa muathiroh, sahih. Maksudnya najasa muathiroh, najasa benda najis yang berpotensi membekas. Ya. Nah, jadi gitu ya. Ingat najis semua firman. Hah? Mana nanya? Kita yang tanya. Kalau airnya dua kullah terus najisnya satu kullah gimana? Nah, kalau itu ditinjau dan lihat berubah atau enggak? Itu bedanya. Kalau misalnya air di bawah dua kullah, itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab resminya, walaupun kita sebagian enggak berpendapat seperti itu dari Syafi'i ya. Kalau air di bawah dua kullah, itu kelihatan atau enggak kelihatan membekas, itu terbekas dah. Ya. Atau kaidahnya air di bawah dua qullah ketemu najis bekasi. Air di atas dua qullah ketemu najis belum tentu bekasi. Belum tentu terbekasi gitu. Gitu dalam mazhab. Jadi kalau misalnya air di bawah dua qullah mau dia berubah atau enggak, yang namanya ketemu dengan najis dah. Dari najis. Tapi air di atas dua qullah ketemu dengan, bahkan dimasukin najis ke dalamnya, itu enggak langsung dihukum najis, melainkan ditinjau dulu. Ada perubahan enggak? Oh, enggak ada perubahan. Udah. Tahur atau tahir kalau misalnya itu tahir. Kalau ada perubahan, nah, itu yang membuatnya najis, gitu ya. Itu bedanya. Dan kemudian kita lanjutkan. Ya, wahtarozna bin najasa. Fadhal antum. Yang bagus baca. Yang keras suaranya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wahtarozna bin najasati al-mu'athirati an ghairil mu'athirah. Mu'athirah. An ghairil mu'athirah. Qala an-Nawawi fi rawdah. Kali. Enggak ada waqaf setelah huruf waw. Qala an-Nawawi fi Raudhah. kalimat tauhid mithl zababi wal khanafisi wa nahwihima wa kan najasati allati la yadrikaha antum sekalian harakati bro wa kan najasati allati la yudrikuha at-tarf wakama idza walughat al haratul lati enggak hanya gede tapi di al hiratul lati tanajjasa fi famuha thumma khobat wahtamala tuharata famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi sur fi hadhihi suwar entar jadinya pagar dong fi hadhihi suwar terus wa istasna aidan al yasiru minash sya'rin najis fala yunajjisul ma al qalil sarha bihin Nawawi fi Babil. Bacanya Nawawi gitu. Nawawi. Surahabihin Nawawi fi Babil awani min ziyadatihi wa naqalahu anil ashab qal wala yahtassu bi sya'ril adami fil asah ay tafri'an ala najasati sya'ril adami. Ala sya'ril adami. Baik. Ahsan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ihtarazna bin najasati al-mu'athirati an ghayr al-mu'athirah. Ini kembali tadi, ma qalil itu yang yusu bi mulaqatin najasati al-mu'athirah. Ini definisi ini bi mulaqatin najasati al-mu'athirah. Ini definisi ini. Nah, wahtarozna dan kami menjaga, ya di sini najasa, ihtaroza yahtarizu, menjaga, men-save, bin najasa dengan perkataan kita, najasa mu'athirah, yaitu najasa yang memberikan bekas, bisa memberikan bekas, itu kami kecualikan an ghairil mu'athirah. Kami jaga dari najasa ghair mu'athirah. Karena tidak semua najasa itu mu'athirah. Kotoran kucing yang udah kering misalnya dan masih berbentuk, ya masih najis. Namun ketika dia bukan najasa mu'athirah, iya enggak? Ketika misalnya antum celupkan ke air, dia enggak begitu mu'athirah, enggak ada potensi mu'athirah. Karena dia udah menjadi jamid. Walaupun bisa kita hukumi tetap sebagai najis misalnya. Nah, ini enggak mu'athirah. Sehingga beda nanti hukumnya ya. Qala an-Nawawi fi Raudhah. An-Nawawi berkata dalam kitab Raudhatul Talibin, contoh dari najasah ghairul mu'athirah, contohnya diantaranya al-maitatil lati la nafsalaha sa'ilah. Maitah artinya apa? Bangkai allati yang la nafsa, tiada nafs. Di sini artinya apa? Tiada jiwa, tiada darah. Jadi la nafsa di sini, nafs di sini maknanya darah. Ya. La nafsalaha sa'ilah. Tidak punya darah yang mengalir. Ya, mungkin dia memiliki cairan di dalam tubuhnya, tapi itu bukan darah yang mengalir seperti mengalir darah hewan dan kita. Misal az-zubab. Contoh lalat. Al-khunafis, jamak dari khunfus. Kalau diterjemahkan bisa maknanya lipas. Lipas itu apa? Kecoa. Bedanya melipan apa? Lipan apa lipan? Kelabang. Kelabang. Lipas kecoa. Kelabang itu sendiri juga punya darah enggak? Tapi dia mati, kalau mati itu membangkai apa? Apa jadi mengering? Ini bukan masalah mengering ya, enggak. Maksudnya dia mati, kita anggap dia itu halal atau haram? Dia khobith enggak? Menjijikan enggak? Khobith. Sama kecoa? Sama haram. Zubab haram enggak? Haram. Enggak haram. Kenapa enggak? Ini dia. Hah? Haram. Ya khobith, jadi haram. Dan ketika dia mati, di sini dihukumi najasah enggak? Ketika dia mati, ini mati. Di sini najasah. Ya, bukan masa muathirah wa muathirah. Tapi najis enggak dia? Najis, najasah. Tapi najasah yang ghair muathirah. Karena dia enggak boleh dimakan. Iya kan? Tidak semua bangkai yang tidak ada darahnya yang mengalir itu menjadi atau tidak boleh dimakan. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Yang pertama al-jarad wal hud. Bangkai dua itu, al-jarad itu belalang. Hud itu ikan. Ada enggak ikan yang enggak punya darah mengalir? Ada enggak? Ikan teri. Iya. Halal enggak? Kalau misalnya antum bunuh dengan cara antum getok-getok atau gimana, bejuk gitu, dia maitah. Tapi halal. Dia la nafsalaha sa'ilah. Ya kan? Kemudian juga jarad, belalang dengan segala jenisnya lah. Mau belalang sembah atau belalang kayak gimana, itu halal semua. Tapi ketika mati dia bangkai enggak? Bangkai. Sama dengan ini. Ini juga zubab ketika mati. Iya. Dia bangkai bukan? Bangkai. Bedanya kalau lalat mati dia bangkai menjadi najis. Kalau jarad dan hud ketika mati tidak najis. Dua-duanya sama-sama enggak punya darah. Tetapi karena perbedaan boleh atau tidak jadi makan, yang boleh dimakan tidak menjadi najis, yang tidak boleh dimakan dia menjadi najis. Berarti zubab, lipan, ya, antum kalau misalnya membunuh kecoa, setelah itu dia najis, dihukumi dalam fikih Syafi'i, gitu, paham? Baik antum yang bunuh atau semut yang bunuh. Kalau tiba-tiba di kamar antum nanti ada banyak semut ngerubutin satu kecoa, udah mati kecoanya, maka dia menjadi najis dalam mazhab Syafi'i. Paham? Hadis ini yang lalat masuk terus lalatnya dicelupin. Itu kan enggak menunjukkan lalat itu mati. Iya kan? Enggak ada tuh kalimat lalat itu mati gitu. Dicelup. Bukannya jadi mati ya? Iya, belum tentu juga, enggak mesti. Coba aja antum coba tangkap satu lalat, masukin, enggak belum tentu mati. Tinggal satu. Ayo yang kena ujung-ujungnya kan. Enggak, belum tentu itu enggak menunjukkan matinya dia. Itu dalam mazhab ya, dalam mazhab. Dalam mazhab. Ya. Oke. Okay. Dan yang kedua, dan contoh lain. Contoh jadi najasa yang ghair muathirah. Wa kan najasati allati la yudrikuha at-tarf. Dan sebagaimana juga najasa yang la yudrikuha at-tarf. At-tarf ini kita maknai dulu, at-tarf maknanya la al-ain. Mata. La yudrikuha, yang tidak ditangkap, yang mata tidak menangkapnya. Jadi ada jenis najis yang mata itu, pandangan kita itu tidak bisa menggapainya. Bukan karena apa, tapi kan memang dia enggak kelihatan. Tapi kadang tercium. Ya enggak? Contoh nih di sini. Wa kama idza walaghatil hirratu allati tanajjasa famuha thumma ghabat wa ihtamala taharata famiha. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat, nah footnote kedua, li'umumil balwa, tidak bisa dipandang mata, li'umumil balwa, karena kasusnya ini umum al balwa bihi, yaitu kasusnya sudah umum merata. Maksudnya umumul balwa bihi artinya sudah umum merata. Ya. Nah, di sini lihat. Oke. Di situ dulu coba lihat di footnote-nya. Antum ada footnote-nya? Footnote-nya takodam. Gitu dong. Ya itulah akibat kamu antum enggak nurutin guru sih. Pakai kitab ini harusnya. Papa juga enggak ada kan? Tapi enggak apa-apa. Ini dibacain ya. Contohnya di sini wa kama idza waqa'a dzubabu 'ala najasatin thumma saqata fil ma. Contoh jika waqa'a dzubab, ada seekor, bukan sekeping lalat. Di bahasa ekor dia enggak punya ekor kan? Secarik lalat gitu ya. Atau setitik lalat. Waqa'a, yaitu hinggap, 'ala najasatin, di atas suatu najis. Misalnya di kotoran kucing. Lalat itu hinggap di sana. Summa saqata fil ma. Kemudian pas dia lagi terbang, kemudian lalat itu taunya ke sini nih. Drang ke air kan. Nah, dia terus berusaha berenang di dalamnya. Kita ketika melihat lalat, kita kan bersuudzon kepadanya, kamu pasti dari kotoran. Iya. Kamu pasti dari kotoran, ya? Zalim. Enggak mau zalim. Memang dia kodratnya kayak gitu. Iya. Nah, kita menganggap seperti itu. Dan dengan zon kita seperti itu, zon yang sangat mungkin. Tapi najasa ini la yudrikuha taraf, ya kan? Enggak bisa dilihat mata. Mana ya najisnya? Kok enggak kelihatan dia? Enggak kelihatan. Ainun najasa enggak kelihatan. Nah, ini dikatakan li'umil balwa bihi, karena hal ini sudah terlalu umum dan juga memang sulit merata, ya enggak bisa juga ditangkap dengan mata kita. Maka najasa di sini dianggap najasa ghair muathirah. Paham? Ini air di bawah 20 enggak? Di bawah 20. Kemudian ada masuk dzubab. Jatuh di situ. Kan tahu yang kita? Ah, pasti ini dzubab nih, kok enggak dari tai kucing, dari tai kotok, dari tai lainnya. Ya. Atau dari orang yang belum mandi, ya. Kan sunnah rasulnya diselupin. Ya, ini bukan sunnah Oreo, diputer, jerupin, dijilat, dijilat. Kemudian dibalikin. Ya lalatnya bisa mungkin enggak mati atau mati lah. Nah, kalaupun lalatnya itu mati, misalnya kalau lalatnya itu mati, masuk ke dalam al-maitah allati la nafsa laha sa'ilah. Dia ghair mu'athirah. Kalaupun lalatnya enggak mati, dia tetap membawa najis, tapi najis ini la yudrikuha al-attar. Paham enggak? Mati atau enggak mati, tetap dia ada najisnya. Tetapi najisnya ini dua-duanya dimaafkan. Karena dua-duanya ghair mu'athirah. Kenapa ghair mu'athirah? Kalau dia mati, lalatnya ini ghair mu'athirah, bangkainya ini ghair mu'athirah najisnya, karena la nafsalah sa'ilah. Enggak punya darah. Kalaupun dia enggak mati, pasti dia membawa najis. Tapi najis tersebut, la yudrikuha at-tarf. Enggak bisa dilihat oleh mata. Maka lalat itu enggak bisa menggugat, ini air sudah menjadi najis, karena saya ada di situ, enggak. Airnya tetap. Jadi paham di sini? Contoh lain. Di footnote warasyasil bauli alladzi la yudrikuha la yudrikuhu at-tarf fayufan. Rasyas tirisan. Tirisan air kencing alladzi la yudrikuhu at-tarf yang tidak di bisa dipandang oleh mata. Ada enggak? Ada. Kalau antum misal jongkok di kloset kan. Antum kencing. Itu ada sedikit kecil-kecil gitu. Apa namanya? Nah, percikan kecil yang kalau antum teliti pun antum enggak bisa ngelihat. Karena apa? Warna klosetnya putih. Terus air kencing antum juga putih. Atau kalau air kencing antum kuning, warna klosetnya kuning. Jadi enggak bisa membedakan yang mana. Yang seperti ini dimaafkan. Ini namanya najis ghair muasir. Masuk ke dalam najis ghair muasir. Kenapa? Sebabnya apa ghair muasir? La yudrikuha at-tarf. Ya, jadi di sini ada dua ilat. Kenapa? Ada di antara ilatnya. Kenapa najis ada yang ghair muasir? Yang pertama ada yang la nasalah da'sa ila. Dan yang kedua ada yang la yudrikuha at-tarf. Oke. Kemudian wakama idza walaghatil hirratu allati tanajjasa famuha tsumma ghabat. Dan sebagaimana idza jika walaghatil hirrah walagha artinya ngejilatin. Ha? Menjilati al hirrah itu kucing. Coba di sini kucing lidahnya itu najis enggak? Enggak najis. Tidak masalah dengan itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha minat tawafina alaikum. Sehingga dia termasuk dari binatang yang suka berputar di sekitar kalian. Kucing hirrah allati tanajjasa famuha. Allati tanajjasa famuha yaitu hirrah ini famnya, fam di sini artinya apa? Keluarga atau mulut. Mulutnya itu bernajis. Ya, mulutnya kucing ini bernajis atau sangat berpotensi najis lah. Dan dia ternyata walaghat sedang apa? Sedang mengapa? Sedang menjilati. Nah, kemudian thumma ghabat. Kemudian ghabat di sini yaitu najis tersebut ghaib. Nah, ghaib maksudnya enggak kelihatan. La yudrikuha at-tarf. Contoh misalnya kucing itu makan tikus. Tikus kalau misalnya dimakan kucing, tikus itu menjadi mayit, maita atau apa? Maita. Najis enggak? Bangkai kan? Haram dimakan. Otomatis dengan najisnya itu di mulutnya kucing itu ada najis. Otomatis enggak? Iya. Lebih-lebih dia enggak pernah mat-matuh, enggak pernah kumur-kumur, istinsyaf-istinsyaf enggak pernah. Maka banyak najis. Udah pasti kan kena najisnya. Belum lagi kalau dia menjilati bokongnya sendiri kadang-kadang. Iya kan? Maka berpotensi najis. Tapi najis tersebut ghaibah. Dalam artian la yudrikuha at-tarf. At-tarf ini maknanya ain. Dan juga wahtamala taharata famiha. Dan juga ihtamala. Ada kemungkinan, ihtimal di sini ada ihtimal, ada posibilitas. Ingat yang qaidul mutlaq itu, ihtimal wala taqdiran. Ihtimal ada kemungkinan, membawa kemungkinan taharah famiha, sucinya mulutnya. Jadi kucing ketika lewat di depan antum, antum ingat kifayatul akhyar, pelajaran pagi ini. Ini ada dua ihtimal. Imma di mulutnya itu ada najis, imma enggak ada najis. Anggaplah ada najisnya. Tapi ketika antum lihat mulutnya, lihat giginya, taringnya, enggak kelihatan najisnya. Tapi ada ihtimal najis. Yang seperti ini, kalau misal dia menjilati ini, ya, terus menyeruput air ini, maka kan ada kemungkinan najis. Tapi najisnya muasiroh enggak? Ghair muasiroh. Ilatnya apa? La yudrikuha at-tarf. Nah, kan kasusnya tadi. Ya. Nah, sekarang masalahnya, gimana kalau anjing? Iya najis. Kucing juga kan kemungkinan najis. Kalau anjing gimana? Muasiroh gak? Iya, kucing juga liurnya juga muasiroh. Apa beda? Kenapa dibedakan? Kenapa? Anjing pun mereka enggak terima. Kenapa kita dibedakan? Padahal kita biasanya pelihara orang kaya. Tuh contohnya. Barusan diomongin kan langsung. Oh. Gimana anjing? Hah? Muasir enggak? Langsung pada minum. Dia muasir. Kenapa muasir? Karena udah ada sabda idza walagha ahadukum idza walagha fi ina'i ahadukum idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadukum falyaghsilhu sab'an. Jika ada anjing yang menjilati wadah minum kalian atau wadah kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Ini udah jelas mafhum dari ini bahwasanya najisnya muathirah enggak? Muathirah. Kalau najisnya enggak muasirah, ngapain dicuci? Dengan Rasulullah menyuruh 7 kali mencuci, menunjukkan najisnya itu walaupun enggak kelihatan, dia muasirah. Jadi ibrahnya di sini bukan la yudrikuha at-taraf, tapi ibrahnya di nas. Sudah jelas. Jadi enggak bisa antum lawan dengan, oh ini ada di kifayatul akhyar, dia la yudrikuha at-taraf. Enggak. Ini ta'lil, ini adalah ijtihad sifatnya. Ketika sudah ada nasnya, maka ijtihad yang seperti ini, udah nggak bisa masuk ke kasus yang anjing itu, ya justru menunjukkan 7 kali cuci ini menunjukkan ini yang disebut najasa mughallazah. Pernah dengar najasa mughallazah? Itu yang najasa kelas berat, dia walaupun nggak kelihatan tetap najis. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan anjing secara zat kulit-kulitnya bulu-bulunya itu najis semua. Kenapa? Karena apa, ngejilatin tubuhnya maka menjadi najis dan itu muathirah. Oke, jadi dibedakan antara kasus anjing dengan kasus kucing. Kalau misal kasus babi gimana? Itu tergantung gimana antum meninjau babi itu. Kalau babi itu kata antum lebih buruk atau sama dengan anjing, maka sama hukumnya seperti tadi. Tapi kalau misalnya antum mengatakan babi itu enggak ada nasnya menunjukkan kenajisan zat tubuhnya dia, maka dikasuskan seperti kasus kucing. Namun yang rajih insyaallah seperti kasus anjing. Ini Pak. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tadi udah kucing tadi ada kemungkinan najis, kemungkinan enggak. Fa innal ma'al qalil fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi suwar. Sesungguhnya air yang qalil, berapa tadi ukuran qalil? Di bawah 2 qulal lemah. Layan jusu, tidak menjadi najis fi hadhihi suwar, di gambaran-gambaran ini. Ada berapa gambaran di sini? Ya seperti semuanya, seperti dzubab tadi, kemudian kelabang, dipan, ya, dipas, kemudian kucing dan percikan air kencing yang enggak bisa dilihat, ya. Nah, yang seperti ini semua dimaafkan. Taib. Wa yustathna aidan. Nah, ini tema baru lagi. Dan maksudnya contoh baru. Yustathna artinya yustathna apa? Dikecualikan aidan juga. Berarti semua di atas barusan itu adalah pengecualian. Sekarang kita jalan ke pengecualian berikutnya, yaitu al-yasir minasy-sya'rin najis. Al-yasir ma ma'nahu? Yang gampang. Enggak, itu ya benar gampang, tapi makna yang lebih tepat. Yang ringan. Nah, ringan nanti dipahami bulunya ringan. Yang sedikit ya. Sedikit, yang seuprit lah, secuil, beberapa lembar. Minasy-sya'rin najis, dari rambut yang dihukumi najis. Rambut yang dihukumi najis. Fala yunajjisul ma'al qalil. Tidak menajiskan air yang sedikit di bawah 2 qulal. Sarraha bihin Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sarraha, yaitu secara langsung menerangkan Tasrih itu lafal menerangkan benar-benar. Fi babil awani, dalam bab al awani, min ziyadatihi ar-raudhah, min ziyadatihi ar-raudhah, min ziyadatihi maksudnya ziyadah terhadap kitab raudhah talibin. Wa naqalahu anil ashab, dan Imam Nawawi menukilnya dari ashab asy-Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama besar mujtahidun Syafi'iyah sebelumnya. Qala, dia berkata, beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wala yakhtassu bi sya'ril adamiyyi fil ashah, ay tafri'an ala najasati sya'ril adami. Nah ini masalahnya, la yakhtassu bi sya'ril adamiyyi fil ashah. Tadi permasalahannya apa? Al yasir minas sya'ril najis, sedikit dari helai rambut yang najis, yaitu dari benda najis atau binatang najis atau hewan najis. Misal contoh, bulu anjing najis enggak? Najis. Tapi al-yasir min bulu anjing mu'athirah enggak? Ghair mu'athirah. Enggak mu'athirah ya. Al-yasir, nanti ada batasannya. Yasir ini seperti apa nih? Yang sedikit dari bulu anjing enggak masalah. Enggak mu'athirah insyaallah. Baik. Namun sekarang ada kasus anak Adam, kita yang manusia. Manusia ketika mati, ya, najis atau enggak? Perbedaan pendapat di antara ulama banyak. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan kalau muslim enggak najis, kalau kafir najis. Ada yang mengatakan tidak najis semuanya, baik kafir maupun muslim. Kalau anda perhatikan di kitab kita lahir ini, yang tafri'an ala najasati sya'ril adami. Tafri', pencabangan. Itu dulu, kalimat itu dulu kita bahas. Pencabangan atas, berarti najasatu sya'ril adami ini tema salah satu tema dalam fikih. Sya'ril adami dihukumi najis. Maksudnya syar al-adami yang sudah mayit, yang sudah mati. Jadi misalnya kalau dalam pendapat ini, antum wafat, syar antum, tubuh antum menjadi najis. Dikatakan itu pendapat yang asoh di sini. Asoh artinya apa asoh? Pendapat yang lebih tepat dalam perbedaan pendapat di antara pembesar-pembesar mazhab Syafi'i, itu ashah. Ya, itu ashah namanya. Tanpa melemahkan. Ya? Tanpa melemahkan yang lain. Tanpa melemahkan yang ini. Di sini lemah. Tanpa menyalahkan. Tapi enggak menyalahkan gitu loh. Ya tentu ketika kita bilang ini lebih benar, tentu yang bagi kita yang lawannya itu ya lemah sebenarnya, cuman kelemahannya itu enggak seberapa. Sehingga tidak diingkari gitu. Cuma yang saya yang lebih tepat al-ashah fil madhab sebenarnya, yaitu yang lebih resmi dan lebih sahih dalam madhab dari pendapat ulama-ulama mujtahidun Syafi'iyah yang berbeda ini, yang ashah adalah bahwasanya sya'arul adami al-mayyit itu ghairu najis. Jadi dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat bagi para ashab Syafi'iyah, orang mujtahidun Syafi'iyah. Ada yang mengatakan syar adami yang mayit itu najis, ada yang mengatakan tidak najis. Nah, mana yang asah? Yang asah adalah yang mana tidak najis dalam mazhab. Sehingga itulah yang diresmikan dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu. Ya. Jadi ingat di sini najasatu sya'ril adami itu bukan pendapat yang asah dalam mazhab. Berarti bukan pendapat yang mu'tamad, bukan. Yang mu'tamad apa dalam mazhab? Tahir. Tidak najis. Kafir maupun muslim. Nah, di sini dikatakan wala yakhtassu bi sya'ril adami. Kembali kita ke situ. Kita tadi membahas al-yasir minas sya'ril najis. Yang sedikit dari rambut atau bulu yang najis itu ghairu mu'assirah. Ya kan? Dan kalimat tadi yang sedikit dari syar adami, dari syar najis ghair mu'assirah itu tidak khusus pada kasus rambut manusia. Yang dikatakan di sini rambut manusia kalau sudah mati itu najis. Bisa dipahami enggak kronologinya? Pak Abu Nawro bisa dipahami atau kurang? Insya Allah kurang. Ya ini lihat. Ini lihat Pak ya. Kita kan tadi berbicara najasa mu'athirah atau ghair mu'athirah ya kan. Sekarang kita berbicara najasa mu'athirah, ghair mu'athirah. Najasa ghair mu'athirah ada berapa macam ya. Ada yang karena ilatnya itu karena dia mati, dia tidak berdarah. Dah selesai, hubab, lipan, lipas. Ada yang ilatnya karena enggak kelihatan mata. Tadi ada contohnya. Kucing membawa najis atau lalat membawa najis. Ada kemudian yang ketiga pengecualian, yaitu yang sedikit dari rambutnya najis. Nah sedikitnya rambut najis ini tidak hanya dalam permasalahan rambut bangkai manusia saja, karena mentang-mentang rambut bangkai manusia nih, oh gak masalah. Terus kemudian kalau rambut bangkai kambing misalnya, atau rambut bangkai serigala misalnya, bermasalah enggak? Mu'athirah enggak? Maksudnya yasir dari rambut bangkai serigala misalnya, mu'athirah enggak? Ghair mu'athirah. Berarti enggak khusus pada manusia aja, binatang juga yang membangkai. Selama itu yasir, maka tidak mu'athirah. Kemudian kenapa di sini disitir di sini kok syar adami disebut najis, padahal yang ashah dalam madhab bahwasanya syar adami tidak najis. Ini memang agak berbelit-belit, tapi inilah fiqih. Kalau antum mempelajari kitab yang level menengah ya seperti ini. Ya. Agak kok gini-gini, tapi insyaallah antum bisa ini apa namanya otaknya berjalan ya, sehingga terlatih ya, riyadhat adhihan ya. Bagus insyaallah. Oke, di sini ada pertanyaan di sini? Ada kebingungan? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan, enggak ada kebingungan. Terus yang ada apa nih? Ilmunya masih ini kan? Iya. Di murojaah lagi insyaallah antum bisa. Ini bukan masalah, bukan sebenarnya kita udah jelas hukum-hukum yang kita tahu udah jelas. Yang ini gini, yang ini najis udah jelas kan? Udah semua clear. Tapi kenapa kita masih membahas kayak gini? Ini dah namanya latihan baca kitab kayak gini. Ngaji kitab insya Allah. Kalau misalnya antum cuma ngaji kiroah doang tanpa faham, masya Allah itu buruk sekali. Apa nanggung? Tapi perlu di sini ana beramanat untuk menjelaskan. Walaupun mungkin berbelit dan mungkin enggak 100% antum memahaminya, tapi yang penting ada muhawalah. Karena ibroh dari ngaji kitab itu, aja ngaji kitab ada beragam macam memang. Ada yang hanya sekedar kiroah, tapi faedahnya itu sedikit kok kiroah. Nah sekarang kalau ini kita pakainya bukan sekedar ta'liq. Anda berikan ta'liq, ta'liq hasyiat sama syarah itu beda. Ta'liq itu enggak semua. Kalau misalnya ta'liq itu artinya apa sih ta'liq? Komentar. Komentar itu enggak semua kalimat dibahas. Ya. Kalau antum melihat manhaj kita di sini, manhaj dirasat kifayatul akhir kita di sini, itu bukan ta'liq. Dulunya ana pengennya ta'liq doang. Tapi ternyata kita enggak berhajat untuk lebih dari itu. Sehingga seperti tadi, kalau misalnya bilang tsumma qala, ana terjemahin, kemudian dia berkata, siapa dia ini? Kalau misalnya ta'liq enggak usah kayak gitu. Ta'liq itu antum baca, kemudian ana ta'liq sedikit komentar, oh ini ya pendapatnya sahih, ini dah selesai. Kalau hasyiat itu semacam footnote. Hasyiat itu footnote. Bisa panjang, bisa pendek, tapi yang namanya hasyiat itu enggak semua kalimat itu dibahas. Itu hasyiat. Tapi kalau yang namanya syarah, syarah semua kalimat dibahas, itu bedanya. Jadi antum jangan mengklaim, misalnya antum menjelaskan atau antum membaca kitab ini di depan murid-murid, kemudian setengah-setengah aja dibaca, hanya beberapa kalimat doang yang antum bahas. Kemudian antum bilang ini adalah syarah, ini bukan syarah. Ini bukan syarah. Ini imma ta'liq imma hasiyat. Kalau syarah itu tiap kalimat domirnya kembali kemana, ini itu baru syarah. Ya. Kemarin hasil al-bajuri kayaknya panjang. Iya, itu karena emang satu inian panjang banget. Ini mana tadi? Nah, ini. Ini disebut hasiat. Dia beliau menyebutnya hasiat. Berarti enggak semuanya. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Tetapi hampir semuanya. Dia mau hasiat, mau apa, yang penting faedah gitu lah. Nah. Jadi hasyiah itu bisa jadi lebih tinggi daripada ta'liq. Ta'liq itu antum baca. Baca gitu, ada dengerin. Oh iya, itu sahih, itu mungkin dapat rajih. Terus komentarin, tapi itu ada kesalahan gini. Nah, ta'liq. Jadi ta'liq itu kayak antum misalnya baca. Antum baca segini nih, di depan anak. Udah, anak ngomong aja, terserah anak mau ngomong apa. Ta'liq. Tapi kalau hasyiah, oh tadi antum berkata di sini ada kalimat ini, alladzi yantahi bihi tahur, itu maksudnya begini. Terus panjang, oh nanti ada kalimat begini. Menurut ana begini ini hasiat. Tapi kalau syarah ai rafa'a hukmahu, rafa'a itu hukumnya gini. Oh, setiap kalimat dibahas. Gitu, ya. Itu bedanya. Ya jadi insyaallah dengan syarah ini ya memang ini ya ana merasa beramanat aja. Kalau misalnya antum memang berat dan semacamnya itu dilatih aja. Karena yang seperti ini, maksudnya metode seperti ini, udah kifatul akhir panjang, disyarah lagi ini sampai kapan, itu memang di masjid-masjid nggak ada. Udah sekarang udah jarang, susah nyarinya. Kalaupun ada, biasanya asatidahnya tuh panjang lebar, nggak nyambung dengan tema. Di kitab kajian fikih Syafi'i rata-rata nggak nyambung. Yang dibahas bukan sebesar kifayatul akhyar, maling fatul qorib misalnya yang tipis itu misalnya, nyambungnya kemana gitu loh, nyambungnya kok nggak tahu jauh kemana. Nah ini bukan syarah, ini nggak tahu ngomong apa gitu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini batasan sekarang al yasir dari bulu, ini batasannya. Nah antum aja pak sekalian. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال ويعرف اليسير بالعرف. قال الإمام لعله الذي يغلب انتتافه, لكنه قال في شرح المهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. طيب ثم قال, kemudian berkata siapa? Al-Imam Nawawi di sini maksudnya. Imam Nawawi kemudian menyebutkan definisi atau batasan al-yasir minasy-sya'rin najis yang dimaafkan. Apa batasannya? Perlu batasan nih. Karena kalau misalnya enggak dibatasi, maka mau berapapun bulu itu nanti dimaafkan. Nah harus ada batasannya. Dikatakan oleh Ibn Nawawi rahimahullah, yu'raful yasiru bil'urf. Diketahui yang namanya al-yasiru minasy-sya'rin najis, itu diketahui dengan apa? Urf. Apa urf itu? Kebiasaan. Kearifan lokalnya. Kalau bagi kita urfnya ini sedikit, maka ini sedikit. Dimaafkan. Kalau bagi kita segini itu banyak bulu-bulu najis, maka itu termasuk banyak, maka menajiskan, mu'athirah jadinya ya. Jadi mu'athirah atau ghair mu'athirah itu tergantung dari label yasir, dan label yasir itu tergantung dari uruf. Berarti i'tibar uruf di sini diperhatikan gitu ya. Wallahu a'lam. Qala al-imam rahimahullah. Al-imam di sini siapa? Imam masjid atau imam mana? Di sini wallahu alam bisa dimaksudkan Imamul Haramain mungkin ya. Imamul Haramain Al-Juwayri rahimahullah. Bisa aja ya. Wallahu a'lam. Bisa juga Imam Nawawi. Tapi bisa juga Imam Haramain. Wallahu a'lam. Imamul Haramain sebelum Imam Nawawi jauh. Sebelum Imam Ghazali juga. La'allahu alladhi yaghlibu intitafuhu. Yaitu la'allahu sepertinya artinya mungkin saja. Maksud dari al-yasir minal sya'rin najis, yang ringan dari sya'rin najis adalah yang yaghlibu intitafuhu, maksudnya intitaf artinya rontok. Maksudnya alladhi yaghlibu intitafuhu, maksudnya rambut yang rontok itu dihukumi yasir. Karena enggak mungkin misalnya ada binatang ketika ketika dia membangkai mati gitu, tiba-tiba rontok semua rambutnya, enggak mungkin. Tapi mungkin ada yang jatuh rambutnya 1 2 3 atau 10, tapi rontok, wah rontok secara alamiah. Maka ini yasir. Tetapi kemudian dibatasi oleh Imam Nawawi, qala fi syarh muhadzab. Imam Nawawi berkata dalam syarah muhadzab di kitab Majmu', wa yufa 'ani sya'rati wasya'rataini wasalas. Dimaafkan dari kalau misal sya'r satu bulu aja atau dua bulu atau tiga bulu itu dimaafkan. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Sekarang saya baca dulu dia. Wa yustathna aidan al-hayawanu idza kana 'ala manfadhihi najasah. ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح. Lihat al-ashah berarti ada berapa pendapat, ada lebih dari satu pendapat, dan dikatakan ashah berarti ini pendapatnya para ulama besar mazhab, bukan pendapat Imam Syafi'i semata. Yustathna, dikecualikan lagi, dikecualikan juga nih yang ini masih dalam kasus najis ghairu mu'athirah. Dikecualikan juga al-hayawan, hewan idza kana, kalau misalnya ala manfadhihi najasa. Manfad artinya makhraj. Apa arti makhraj? Tempat keluarnya, ya duburnya mungkin. Kalau misalnya di bagian duburnya ada najasa, ya itu mungkin gak? Atau gak mungkin? Jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita mungkin udah bersih nih, tapi kita gak memastikan kucing misalnya, ketika mereka habis buang air kan mereka gak cebok. Lagian susah juga gimana caranya ceboknya, kalau gak cebok pakai lidah malah, dan lidahnya juga mengandung najis kadang-kadang. Repot kan. Nah kalau misalnya hewan seperti ini, misalnya kucing di bokongnya ada kotoran, ya ada potensi kotoran lah. Thumma waqa'a fil ma', kemudian tiba-tiba dia duduk di atas air. Masya Allah. Kucing biasanya aja. Jangan kucing, ini binatang lain lah. Kalau mazhab Syafi'i, kambing itu najis. Kotoran kambing itu najis. Sehingga bagian belakangnya itu, manfaat atau makhrajnya itu, pasti mengandung najis. Kemudian kalau kambing itu misalnya duduk, ternyata di belakangnya ada air di bagian ini. Dudukin air. Nah, فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسْهُ عَلَى الْأَصَحْ. Sesungguhnya itu tidak menajiskan air tersebut عَلَى الْأَصَحْ, dalam pertimbangan yang lebih sahih dari pendapat-pendapat ashab as-syafi'iyah, ulama besar syafi'iyah. Berarti enggak najis. Kenapa? Nah, harus ada ilatnya. Apa ilatnya? لِمَا شَقَّتِ صَوْنِهِ. Karena apa? Ini ilat lagi nih. Jadi kalau antum kumpulin ilat. Masyaqqah artinya apa? Sulitnya sound suara. Hah? Menjaganya. Sulit menjaganya. Karena kita enggak bisa beramar ma'ruf nahi munkar di depan mereka. Afwan itu kambing, afwan itu ada air di kambing. Enggak bisa. Dan biasanya mereka berbuat semaunya, ya kan? Zakarahu Rafi'i fi syurutis shalah. Ar-Rafi'i menyebut permasalahan ini dalam bab syurut as-shalah. Bikhilaf. Nah, ini beda nih. Beda kasus nih. Bikhilafi, beda kasus dengan lau. Bikhilafi ma lau kana mustajmiran bihajarin fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sebaliknya, bersimpangan dengan itu, berlawanan dengan itu. Apa yang kalau misalnya seseorang nih, orang nih mustajmiran bihajar, dia cebok dengan cara istijmar. Istijmar itu apa? Cebok dengan batu, tisu dan semacamnya. Dia cebok dengan hajar nih, di sini hajar dengan batu. Waktu itu mu'alif enggak punya tisu, enggak ada tisu waktu itu. Di zaman itu enggak ada. Dan juga biasanya memakai hajar. Nah, orang kalau misalnya dia cebok dengan batu, fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sesungguhnya dia menajiskannya dengan tanpa ada khilaf di antara ulama. Maksudnya gini. Seseorang misalnya cebok ya dengan batu. Nah. Cebok dengan batu itu memungkinkan masih ada najis enggak di ini makhraj? Masih. Tapi itu dimaafkan. Maksudnya dimaafkan keberadaannya dalam Islam. Dimaafkan itu. Ya. Kemudian dia mau mandi di dalam bak yang di bawah dua kullah. Mau mandi di mana? Ya, mandi ya, berendam di bak atau di bak bayi gitu. Mandi. Nah, otomatis bokongnya paling bawah. Kena ada tuh air. Di bawah dua kullah pastinya. Nah. Ya kan? Dan tadi dia ceboknya pas itu kan sebelum sebelum mandi itu dia pakai batu. Sebelum mandi dia boker dulu. Apa namanya? Buang besar dulu. Kemudian istijmar pakai batu atau tisu lah. Iya, kayaknya purba kalah banget. Pakai tisu. Enggak pakai air. Nah. Kan masih ada tuh mungkin sisa-sisanya tuh. Kemudian masuk ke bak. Nah. Itu ada airnya di bak. Itulah dia. Ini kan kasus tuh, kasus. Kan kita enggak tahu. Kita enggak tahu masa depan kita. Ada air. Kan orang kaya kayak gitu. Orang kaya kan pakai ada tisu, ada air, pakai tisu aja. Eksekutif, Bro. Ya. Kemudian mandi di sauna gitu kan. Ini sama orang kaya. Kemudian di sini, nah kan ada potensi kena najis nih air. Ada potensi kena najis. Nah, gimana? Apakah air tersebut jadi najis? Ya itu pandangan itu. Kalau di para mazhab, najis pak. Fa'innahu yunajjisuhu bila khilaf. Tanpa ada khilaf dalam mazhab. Menajiskan. Kenapa? Nih. Kenapa? Nih lihat. Fa innal mustajmiru bil hajari wa nahwihi yumkinuhu al-ihtiraz. Karena orang yang beristijmar dengan batu atau dengan kayu atau dengan meja, dengan matras, dengan apa gitu. Dengan ini yumkinuhu al-ihtiraz. Memungkinkan baginya untuk menjaga diri. Iya. Memungkinkan baginya untuk mikir-mikir. Jangan samain sama wedus. Kalau wedus sih jelas. Kalau misalnya ini uang kan, ya menungso beda lah sama wedus. Menungso punya otak, punya akal buat berpikir. Sehingga kalau misalnya dia habis buang air besar kemudian pakai tisu kan, ada perasaan, ada masih ada yang rasa yang tersisa gitu kan. Sehingga kalau abis itu dia langsung ke nyemplung gitu aja, najis tersebut yang di bagian belakangnya itu dihukumi mu'athirah walaupun tidak mengubah air. Kenapa? Karena dalam ibroh dalam fikih Syafi'i ini air tersebut di bawah dua kullah dan ada najis yang mulaqat. Nah, masuk ke dalamnya. Dah. Dah sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan ke depannya kalimat wa yustathna aidan ma ida akala as-sabiyu syai'an najisan tsumma ghaba. Anda ingin ulang pengumuman kembali bahwasanya nanti insyaallah pada awal-awal 2016 Sahih Bukhari dan Sunan Nasa'i depending dulu kajiannya, kita ganti dengan beberapa kajian seperti usul fikih, mustalah hadis, dan nahwul wadih. Kitab-kitabnya ada insyaallah. Kitab-kitabnya kita kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah apanya nih? Kitabnya. Iya, nak kasih. Boleh sudah lahir. Ya, salam antum kalau misalnya hadir, hadir. Maksudnya hadir, hadir. Kalau bisa antum hadir. Tapi kita ada makanan sedikit. Ya. Insya Allah kita makan dulu sebelum berpisah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.